وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Kemarin kita telah mengkaji ayat keberapa? Ayat yang kedua. Apa bunyinya? Wa idzal kawakibun tasarat. Apa artinya? Dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan. Ayat pertama dan ayat yang kedua adalah membahas tentang peristiwa yang terjadi di langit di hari kiamat. Adapun ayat yang ketiga dan ayat yang keempat adalah membahas tentang peristiwa yang terjadi di bumi saat hari kiamat. Kalau kita perhatikan susunan ini, ayat pertama, kedua membahas tentang apa? Langit. Ayat ketiga, ayat keempat membahas tentang bumi. Kita bisa merasakan bahwa ayat-ayat Al-Quran itu tersusun dengan sangat rapat dan serasi. Kenapa? Rapi dan serasi. Jadi antara satu ayat dengan ayat yang lainnya itu nyambung. Kenapa? Nyambung. Habis bahas langit, maka bahas apa? Bumi. Walaupun kalau kita perhatikan, keserasian ini bukan hanya antar ayat saja. Bahkan juga antar surat. Nomor satu surat apa? Al-Fatihah. Nomor dua surat Al-Baqarah. Antara nomor satu dengan nomor dua, ini ada hubungannya. Ada korelasinya. Itu namanya korelasi antar surat. Nanti di dalam satu surat, kan isinya banyak ayat. Satu surat isinya banyak apa? Ayat. Antara ayat pertama dengan ayat yang kedua, itu ada apanya? Ada korelasinya. Nyambung. Begitu pula kedua dengan ketiga, nyambung. Ketiga dengan keempat, nyambung. Sampai ayat terakhir, nanti ayat terakhir bisa disambungkan dengan ayat yang pertama. Itu keserasian antar apa? Satu ayat dengan ayat yang lain dalam surat yang sama. Dan yang menakjubkan juga adalah ayat itu kan kadang panjang ya. Panjang gak? Panjang. Kadang-kadang ada ayat yang panjang. Ada ayat dalam Al-Quran, وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانِ. Itu panjang banget, ada berapa baris. Bahkan ada satu ayat dalam Al-Quran itu satu halaman penuh. Satu ayat. Dalam satu ayat, depan, belakang, awal, tengah, akhir, itu ada korelasinya. Nyambung antara awal ayat dengan apa? Tengah ayat dengan akhir ayat. Itulah keserasian Al-Quran. Antar surat dengan surat nyambung. Antar ayat dengan apa? Ayat nyambung. Dalam satu ayat yang sama. Antar awal, tengah, dan akhir ayat juga nyambung. Ada satu kitab tafsir ditulis oleh seorang ulama yang hidup di abad ke-8 Hijriah atau ke-9 Hijriah, namanya Burhanuddin Al-Biqai rahimahullah, membahas seluruh keserasian itu dalam satu kitab tafsir tebalnya segini. Judulnya Nadhmu Ad-Durar. Nah, kalau kita perhatikan ayat pertama kedua membahas apa? Langit. Ayat 3-4 bahas bumi. Nyambung. Setelah bahas langit, bahas bumi. Karena alam semesta ini terdiri dari apa? Langit dan bumi. Di hari kiamat nanti yang kena efeknya bukan cuma langit. Maka akan timbul pertanyaan, kalau langit itu terbelah, bintang-bintangnya apa? Berjatuhan. Terus bagaimana dengan kondisi bumi? Timbul pertanyaan. Dijawablah sama Allah Azza wa Jalla dalam ayat yang ketiga dan nanti ayat yang keempat. Ayat yang ketiga apa bunyinya? Wa idzal biharu fujjirat. Dan apabila laut fujjirat. Fujjirat ada banyak penafsiran para ulama. Ketika kita bahas, kita kaji, kita teliti penafsiran para ulama, kita akan temukan ternyata para ulama itu punya pendapat yang berbeda-beda. Satu, ada yang menafsirkan fujirat itu artinya adalah dinyalakan. Nopo? Dinyalakan. Berarti jadi api nggih. Iya. Laut jadi nopo? Api. Coba bayangkan, air jadi nopo? Api. Itu kan dua hal yang bertolak belakang. Kalau ada api disiram air, mati. Menyalakan air pakai api, gimana? Ini dua hal yang bertolak belakang. Penafsiran yang pertama. Wa idzal biharu fujjirat artinya apa? Dan apabila laut dinyalakan. Ini penafsirannya Ubay ibn Ka'ab dan Ibn Abbas radhiyallahu anhum. Penafsiran yang kedua. Wa idzal biharu fujjirat artinya meluap. Napa? Meluap. Apanya yang meluap? Ya airnya, apalagi. Wa idzal biharu fujjirat artinya apabila air laut meluap. Ini penafsirannya Ar-Rabi' Ibn Khuzaim rahimahullah. Penafsiran yang ketiga. Wa idzal biharu fujjirat artinya adalah ketika air satu laut dengan laut yang lainnya nyambung. Napa? Nyambung. Ketika air laut satu dengan air laut yang lainnya nyambung. Ada berapa laut di muka bumi? Hah? Orang ngerti. Pada. Sama. Pokoknya antara satu laut dengan laut yang lainnya nyambung jadi satu. Ini penafsirannya Ibnu Abbas dalam sebuah riwayat radhiyallahu anhu. Penafsiran yang keempat, ada yang mengatakan fujirat itu artinya kering. Kenapa? Kering. Kering berarti airnya hilang. Airnya musnah. Berarti wa idzal biharu fujirat artinya apabila laut-laut airnya mengering. Ini penafsirannya Qatadah rahimahullah. Baik. Yang benar yang mana? Nyala, terus apa tadi? Meluap, terus nyatu, nyambung, terus kering. Yang benar yang mana? Priwe kabehan bener. Para ulama ketika membaca penafsiran-penafsiran ini, maka mereka berusaha untuk menggabungkan antara penafsiran-penafsiran tadi. Di antara yang melakukan metode penggabungan itu adalah An-Nahas, Imam An-Nahas rahimahullah, dan juga Imam As-Sam'ani rahimahullah. Cara menggabungkannya bagaimana? Kata mereka, apa yang disebutkan oleh para ulama tafsir itu adalah tentang fase-fase yang dialami oleh laut di hari kiamat. Kenapa? Fase. Fase siapa? Tahapan. Jadi apa yang disampaikan oleh para ulama tafsir itu adalah menceritakan tentang tahapan-tahapan. Pertama apa, kedua apa, ketiga apa, keempat apa yang terjadi pada laut di hari kiamat. Nyusunnya gimana Ustaz? Nyusunnya. Tahapan pertama, laut meluap. Kenapa? Meluap. Bisa enggak meluap? Sangat bisa. Wong pasang surut laut biasa enggak? Biasa. Tapi kan enggak sampai meluap, Ustaz. Loh, gampang banget. Tsunami. Meluap enggak? Meluap. Kenapa? Jadi sepi. Gempa. Apa? Gempa. Gempa di pusat apa? Laut. Terus karena gempa airnya apa? Meluap. Dan nanti di hari kiamat gempa atau tidak? Gempa enggak berhenti-berhenti. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digoyangkan tanpa henti. Bergoyang terus. Satu goyangan saja di tengah laut bisa membuat air laut meluap. Tingginya setinggi apa? Pohon kelapa. Seperti di Aceh. Apalagi seandainya bumi itu dibikin gempa. Bergoyang tanpa berhenti oleh Allah. Apa jadi? Pasti meluap. Fase pertama, laut nopo? Meluap. Fase kedua, laut nyambung. Laut nopo? Nyambung. Karena semua lautnya terkena gempa, berarti semuanya nopo? Meluap. Ketika itu meluap dan nyambung, artinya seluruh permukaan bumi tertutup air. Sehingga para ulama mengatakan sara bahran wahida. Di hari kiamat nanti laut akan menjadi satu. Tidak ada lagi laut Pasifik, tidak ada lagi laut apa? Hindia. Enggak ada lagi laut Jawa, yang ada laut bumi. Jadi satu. Sudah. Ini fase yang keberapa? Yang kedua. Nah terus, makhluk yang di atasnya gimana? Ya mati. Wong kemelem. Tenggelam ya mati semua. Enggak ada yang hidup. Mati semuanya. Makanya jangan bercita-cita ketemu kiamat. Ngapain? Ya. Kata Rasul SAW, la taqumu sa'illa ala syiraril khalq. Hari kiamat itu hanya akan terjadi ketika yang tersisa di muka bumi adalah manusia-manusia yang paling jahat. Jadi hanya manusia-manusia paling jahat yang menangin apa? Kiamat. Pengen. Murah lah. Ngapa? Gak ada fadilahnya, gak ada keistimewaan khusus ketemu apa? Kiamat. Ustaz biar ditulis dalam sejarah. Buku sejarah wis ilang. Biar ditulis kepada. Ini fase keberapa? Dua. Dua. Fase pertama apa? Meluap. Fase kedua? Nyambung. Nyambung berarti nanti jadi satu. Dah ya. Fase ketiga. Allah menyalakan laut. Napa? Allah menyalakan laut. Sehingga saat itu di atas permukaan bumi semua laut itu menyala dan berubah menjadi api. Sangat mengerikan sekali. Sangat mengerikan sekali. Ketika air dinyalakan, dinyalakan, dinyalakan, dinyalakan, apa yang terjadi? Habis. Itulah fase keempat. Air laut atau air yang ada di permukaan bumi kering. Berarti berapa fase? Empat. Yang pertama? Meluap. Kedua? Menyatu. Tiga, menyala. Empat, mengering. Dan empat fase ini diungkapkan oleh Al-Quran hanya dengan satu kata, fujirat. Kue dahsyate ayat Al-Quran. Selama ini ketika kita baca wa idzal biharu fujirat kepriwe? Sampai sepanjang itu pemahamannya orang. Kenang apa? Urung ngaji. Alhamdulillah jenengan mangkat ngaji. Ternyata satu kata ini sangat luas cakupannya. Satu kata ini bisa menceritakan peristiwa fase-fase kondisi laut di hari kiamat. Yang begitu detailnya hanya diungkapkan dengan satu kata, wa idzal biharu napa fujirat. Maka ketika laut itu kering, apa yang terjadi? Yang terjadi saat itu bumi akan rata. Akan apa? Rata. Kalau rata berarti enggak ada dataran tinggi, enggak ada dataran rendah. Loh, gunungnya kemana Ustaz? Sudah hancur. Gunungnya sudah hancur. Wa yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa. فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang nasib gunung di hari kiamat. فَقُلْ, jawablah, bahwa gunung itu nanti akan hancur. Akan dimusnahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Menjadi debu. Dan kalau seluruh gunung jadi debu, berarti enggak ada apa? Enggak ada dataran tinggi. Maka saat itu semuanya rata. Enggak ada lagi tempat untuk bernaung. Enggak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Semuanya terlihat. Satu dataran. Dan itulah persiapan untuk terjadinya peristiwa padang mahsyar. Buminya sama enggak? Buminya sama atau beda? Apa kata Allah Azza wa Jalla? Kalau tadi ayat yang saya baca tadi tentang gunung itu surat Thoha. Ayat 105 sampai 107. Surat apa? Thoha ayat 105 sampai 107. Jadi kita sampai mana tadi? bumi. Ya. Bumi yang rata itu sama kayak bumi yang sekarang kita tinggali atau beda? Sekarang kita ini ada dataran rendah, dataran tinggi atau rata? Tinggi rendah. Nanti di hari kiamat buminya nambah rata. Berarti sama apa beda? Beda. Berarti bumi baru. Dalam surat Ibrahim ayat 48. Surat apa? Ibrahim ayat 48. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tubaddalul ardu ghairal ard." Pada hari kiamat itu bumi akan diganti. Napa? Bumi akan diganti. Diganti pakai bumi baru atau bumi yang lama diganti bentuknya? Pertanyaannya, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi. Pada hari kiamat bumi akan diganti. Diganti dengan bumi yang baru, bumi yang lama dibuang, terus diganti yang baru. Atau buminya diganti bentuknya, tetap sama buminya tapi bentuknya diganti. Awalnya ada dataran tinggi, dataran rendah, nanti di hari kiamat semuanya ini diubah jadinya apa? Rata, enggak ada air, enggak ada apa-apa. Yang mana? Dua pendapat para ulama. Wallahu a'lam, mana di antara dua pendapat itu yang lebih kuat? Intinya nanti di padang mahsyar itu bumi akan rata. Bumi akan rata. Lihat bagaimana kekuasaan Allah. Menyatukan laut dengan laut saja hari ini mustahil. Mustahil. Gimana? Manusia yang bikin tidak bisa. Jangankan menyatukan laut dengan laut. Menyatukan air asin dengan air tawar saja tidak bisa. Manusia. Sekarang kalau jenengan ngelihat lewat apa namanya itu? Foto satelit dari atas. GPS. Itu akan kelihatan. Laut air napa? Tawar dengan air asin. Enggak nyampur. Fotonya banyak itu. Dan itu sudah disebutkan di dalam Al-Qur'an. Dalam surat Yasin, dalam surat Ar-Rahman disebutkan ayat 19 sampai 21. Dalam surat An-Naml ayat 61 juga disebutkan. Dalam surat Ar-Rahman 19 sampai 21 apa kata Allah? Marajal bahrain yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Antara dua laut ini, laut yang apa? Asin dengan laut yang tawar, itu ada barzakh. Barzakh niku apa? Pembatas. Dalam surat An-Naml ayat 61, wa ja'ala bainal bahraini hajiza. Allah menjadikan antara dua laut itu ada apa tadi? Pembatas. Pembatas ini nanti di hari kiamat runtuh berantakan. Padahal ribuan tahun manusia enggak bisa meruntuhkan batas itu. Di hari kiamat batas-batas itu dihancurkan sama Allah. Gara-gara apa tadi? Buminya goyang. Buminya gempa. Akhirnya seluruh pembatas-pembatas itu, baik antara air yang asin dengan air yang tawar, maupun antara satu laut dengan laut yang lainnya yang beda benua, semuanya akan hancur dan jadi satu. Kata Qatadah rahimahullah ketika menafsirkan, wa idzal biharu fujjirat, fujjira 'adzbuha fi malihiha wa malihuha fi 'adzbiha. Salah satu makna dari fujirat adalah laut yang asin akan bercampur jadi satu dengan laut yang tawar. Tidak ada yang abadi di kehidupan ini. Alam semesta yang begitu kokoh, begitu hebat, saja akan berubah. Awalnya terpisah-pisah, nanti jadi nopo? Satu. Kondisi alam semesta akan berubah total di hari kiamat. Alam yang begitu kokoh dan besar saja berubah, apalagi? Apalagi? Manusia. Kita ini pasti akan mengalami perubahan. 60 tahun, kita melewati perubahan enggak? Perubahan apa? Fisik. Dari bayi, terus anak, terus remaja, terus dewasa, terus tua, terus mati. Ini kan perubahan. Tidak mungkin kita akan terus menerus dalam kondisi yang sama. Tidak mungkin. Wong alam semesta ini pun juga berubah-berubah. Apalagi kita, isinya alam semesta. Pasti berubah. Tidak mungkin kita tidak berubah. Dan ingat, tidak cuma perubahan fisik. Termasuk perubahan kondisi ekonomi. Kadang rezekinya lancar. Kadang seret. Kadang seret maning. Tidak mungkin sama terusnya, tidak mungkin. Itu kondisi rezeki. Suasana apa? Hati. Berubah-berubah. Kadang senang. Kadang sedih. Kadang bingung. Kadang bimbang. Tidak ada yang sama di muka bumi. Itu yang ada dalam diri kita. Interaksi kita dengan orang lain pun juga pasang surut. Begitu baru nikah, Masya Allah. Bulan madu. Ya. Kayaknya hanya kita berdua yang ada di muka bumi. Begitu telung bulan, patang bulan, mulai ya Pak? Hah? Ratu Karan? Hebat teman jenengan. Mulai ada gesekan, oh mulai paham, oh ternyata karakternya kayak gini. Pasang surut dalam rumah tangga, itu sesuatu yang sebuah keniscayaan. Begitu pula iman kita. Kadang nopo? Naik, kadang turun. Kadang mangkat, ngaji, kadang bebek. Ya. Maka ini harus kita hadapi dengan ilmu. Dengan apa? Ilmu. Iman naik turun itu sebuah keniscayaan, tapi kita harus punya ilmu untuk menghadapi itu. Rizki naik turun itu sebuah keniscayaan, tapi kita harus punya ilmu untuk menghadapi itu. Bertengkar dan akur dengan istri itu sebuah keniscayaan. Tapi kita harus punya ilmu untuk menghadapi itu. Anak kadang gampang banget diatur. Kadang uang elepol. Itu juga butuh ilmu untuk menghadapinya. Biar dapat ilmu gimana? Ngaji. Mulane aja sok. Merei. Kecuali nek perei temenan. Ya. Memang akan libur beneran. Ini adalah pertemuan terakhir kita di bulan Ramadan. Kita akan ketemu lagi untuk membahas ayat keempat. Kapan? Dzulqa'dah. Lagi perai temenan ini. Utuh merai. Ya, libur beneran. Ramadan libur. Kemudian Syawal libur. Awal Dzulqa'dah. Insya Allah kita akan ketemu lagi untuk mengkaji ayat yang keempat. Dari surat Al-Infitar. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.